Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخواني في الدين صدراته رحمني ورحمه الله الحمد لله إذا panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala yang kembali kepada kita semua pada malam hari ini memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk dapat melangkahkan kaki-kaki kita menuju salah satu masjid daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan amalan yang insyaallah saleh, yaitu amalan thalabul ilm. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kemarin kami sampaikan, kami sebelum memulai pelajaran akan memberikan kesempatan bagi saudara-saudara hadirin yang sekiranya telah menghafal hadis yang telah kita baca kemarin, hadis yang ke-13 atau hadis yang ke-12, terhubung apabila ada yang mau menyetorkan hafalannya sebelum kita lanjutkan hadis selanjutnya. Jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kekuatan hafalan untuk kita semua. Ikhwani fillah jazakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-13, yaitu hadisnya sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini barakallahu fikum, kemarin kita jelaskan membawahi beberapa perkara. Yang pertama adalah tentang itar, tentang masalah itar, yaitu seorang mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya. Dan kemarin ini kita jelaskan ada perincian yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya itar itu ada yang makruh dan ada yang mustahab, ada yang sunnah. Itar yang makruh, mendahulukan saudara kita dibandingkan diri kita sendiri, ada yang hukumnya makruh apabila itu termasuk daripada umur syar'i, perkara-perkara yang syar'i, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara purba yang mendapat mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dalam hal-hal di atas kita disunnahkan untuk berlomba-lomba, berupaya supaya kita lebih daripada saudara kita dalam urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan yang namanya al-istibaq, saling berlomba-lomba, berarti yang ikut berkompetisi berupaya untuk menjadi yang terdepan. Dia lebih depan dibandingkan yang lainnya. Ini dalam urusan al-khairat, dalam urusan ibadah dan qurbah. Kita disunnahkan untuk berlomba-lomba dan tidak ikhtiar. Dan tidak ikhtiar. Seandainya kita ikhtiar dalam masalah ibadah seperti ini, maka hukumnya makruh kata para ulama. Adapun ikhtiar yang hukumnya adalah sunnah, dianjurkan, adalah ikhtiar dalam masalah perkara-perkara duniawi, seperti dalam masalah makanan, dalam masalah pakaian, dalam masalah kendaraan dan misalnya, dalam urusan-urusan duniawi. Maka kita disunahkan untuk ikhtiar, mendahulukan saudara kita dibandingkan diri kita sendiri. Dan inilah yang menjadi cirinya orang-orang Anshar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hasyr yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang Anshar yang ada di Madinah dengan sifat ikhtiar yang ada pada mereka, di mana mereka mendahulukan saudara-saudaranya Al-Muhajirin yang berhijrah ke negeri mereka yaitu kota Madinah, dan memberikan segala yang mereka mampu untuk diberikan, pakaian diberikan, kendaraan diberikan, tempat tinggal diberikan. Ikhwani fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Demikianlah perincian yang disebutkan oleh para ulama terkait dalam masalah kita. Dan dalam hadis ini juga, apabila kita cermati, tidaklah salah seorang kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dalam hadis ini, apabila kita cermati, ada larangan dari Rasulullah SAW untuk melakukan yang namanya hasad, dengki, wanti-wanti dari Rasulullah SAW agar muslim itu tidak terjatuh ke dalam perkara hasad. Yang mana hasad ini definisinya adalah bertolak belakang dengan apa yang menjadi lafaz hadis ini. Qaladat termasuk penyempurnaan iman adalah seorang mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai dari kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri, maka yang namanya hasad ini lawannya, yaitu membenci saudaranya mendapatkan apa yang kita suka untuk diri kita. Ini namanya hasad. Sehingga barakallahu fikum Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan tentang hadis ini, beliau menjelaskan di antara fawaid yang tersirat dalam hadis ini adalah at-tahziru minal hasad. Peringatan dari sifat hasad. Kenapa beliau mengatakan li'annal hasida la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi? Karena orang yang hasad itu orang yang dengki. Dia tidak menyukai saudaranya mendapatkan apa yang dia suka apabila dia mendapatkannya. Bal yatamanna zawala ni'matillahi akhihil muslim. Bahkan orang yang hasad itu lebih daripada tidak suka saudaranya mendapatkan kebaikan, bahkan dia memimpi-mimpikan, dia berangan-angan supaya nikmat yang sudah ada pada saudaranya itu hilang. Sehingga hasad barakallahu fikum perkaranya adalah sangat mengerikan. Bertolak belakang dengan hadis ini. Kalau hadis ini isinya adalah bagaimana seorang menyempurnakan keimanannya, maka hasad lawannya adalah sesuatu yang dapat merusak keimanan. Sesuatu yang dapat merusak keimanan. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang lain, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasana kama ta'kulun narul haqq. Berhati-hatilah kalian wahai muslim dari perkara hasad. Berhati-hatilah kalian wahai muslim dari perkara mendengki. Karena sifat kedengkian itu sifat hasad akan memakan kebaikan-kebaikan seorang muslim sebagaimana api melalap kayu bakar. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang muslim itu bisa hilang disebabkan karena hasad, disebabkan karena sifat iri dengki yang ada pada dirinya. Dia tidak suka apabila saudaranya mendapatkan kebaikan. Dia tidak suka saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Melihat saudaranya punya ini, dia bukan semata-mata kepingin, tapi gak suka. Kenapa pula? Bukan saya. Saya kerjanya lebih keras. Waktu saya bekerja lebih banyak. Saya lebih banting tulang. Tapi kenapa yang dapat ini si pula? Bukan saya. Ini namanya hasad. Dan tingkatan yang lebih berbahaya lagi adalah hasad yang sifatnya sampai menginginkan apa yang sudah dimiliki oleh orang lain itu hilang. Dan yang lebih jelek lagi adalah dia bukan hanya mengharapkan tapi berupaya dengan lisannya, berupaya dengan tangannya supaya nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi menyebutkan bahwasanya yang namanya hasad ini dapat memakan amalan-amalan saleh yang sudah diamalkan oleh seorang hamba sebagaimana api memakan kayu bakar. Begitu cepat api itu melalap kayu bakar, dan seperti itulah gambaran hasad memakan amalan-amalan saleh yang sudah dilakukan oleh seorang hamba. Ayat dan tidak. Ikhwanul Fidin, a'azani wa'azakumullahu jami'an. Itulah beberapa masail, beberapa permasalahan yang dapat kita dapatkan di hadis yang ke-13. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-14 dari 42 hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i madhhaban rahimahullah. قال الحديث الرابع عشر حديث ينكمل بلس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس wattariku lidinihi al-mubarighu lil jama'ati rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, yani Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidaklah halal damu mri'in muslimin, darah seorang muslim, illa bi ihda dalal, kecuali dengan satu dari tiga perkara. Al-Thayyibu Zani, seorang yang sudah menikah dengan akad nikah yang syar'i sah, thayyib, kemudian dia berzina, maka boleh ditumpahkan darahnya. Wan nafsu min nafsi, dan jiwa dengan jiwa, artinya seorang yang membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh secara syar'i, maka hukumannya adalah si pembunuh juga dibunuh. Qisas. An-nafs bin nafs, jiwa dengan jiwa. Wa tariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang memisahkan diri dari persatuan. Ini tiga hal yang Rasulullah SAW sebutkan adalah penghalal darah seorang muslim dengan eksekusinya dilakukan oleh pemerintah, bukan masing-masing person muslim. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah berzina, halal ditumpahkan darahnya oleh pemerintah. Kemudian orang yang membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh secara syar'i, ini juga hukumnya adalah dibunuh. Jadi sos, pembunuhnya juga dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah at-tariq lidinihi, yang nanti akan kita sampaikan ada dua tafsiran di sini para ulama. At-tariq lidinihi ay, orang yang meninggalkan agamanya, yakni orang yang murtad. Ada juga ulama yang menafsirkan orang yang meninggalkan sebagian urusan agama sehingga dia dengan perkara tersebut keluar dari persatuan kaum muslimin di bawah komando pemerintah yang sah. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari diriwayatkan dalam nomor hadis yang 6878 dan dalam riwayat Muslim pada nomor hadis yang 1676. Rasul menyatakan la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Berarti darah seorang muslim yang telah jujur dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, serta menjalankan konsekuensi-konsekuensi yang harus dia lakukan tatkala dia sudah bersyahadat, maka yang seperti ini darahnya dijaga, darahnya tidak boleh untuk ditumpahkan. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang lain, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan sampai mereka mau menegakkan salat dan menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalik, ini syaratnya, apabila mereka telah melakukan hal di atas, syahadat dengan dua syahadat yang ada, sholat dan zakat, yang termasuk daripada konsekuensi keislaman sholat, apabila mereka telah melakukannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Maknanya tidak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh dirampas hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak yang telah ditetapkan oleh Islam, yaitu hak tersebut adalah ditafsirkan pada hadis yang sedang ada bersama kita ini. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya darah seorang muslim adalah suci. Tidak boleh untuk ditumpahkan. Jiwa seorang muslim tidak boleh dibunuh. Bahkan dilukai pun tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan pada Hajjatul Wada, beliau pernah membandingkan darah seorang muslim itu dengan sucinya hari Arafah, sucinya bulan Dzulhijjah, dan sucinya negeri Makkah. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang panjang menceritakan tentang kisah Hajjatul Wada. Di antara khutbah Hajjatul Wada yang beliau sampaikan adalah inna dima'akum wa amwanakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu suci. Kalau suci berarti darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas, kehormatannya tidak boleh dilecehkan. Seperti apa sucinya? Kahurmati yaumikum hadza seperti sucinya hari Arafah kalian ini. Tanggal 9 Dzulhijjah. Fi syahrikum hadza sebagaimana sucinya bulan kalian ini yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian fi baladikum hadza sebagaimana sucinya negeri kalian ini yaitu negeri Makkah. Rasulullah SAW membandingkan sucinya darah seorang muslim itu dengan kesucian tiga hal ini. Hari Arafah, bulan Dzulhijjah, dan negeri Makkah. Luar biasa. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan riwayat Bukhari Muslim, lazawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Atau kata Nabi SAW, hilangnya dunia ini seisinya, ya, dunia ini semuanya hancur beserta isinya hancur, itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tatkala darah seorang muslim itu ditumpahkan. Sehingga barakallahu fikum, darah seorang muslim itu harus betul-betul kita jaga. Tidak boleh kita tumpahkan. Tidak boleh kita bunuh seorang muslim atau bahkan melukainya dengan sedikit luka. Apabila itu sengaja, ini tidak diperbolehkan. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, membaca hadis-hadis yang semisal ini, maka barakallahu fikum, kita mengingat betapa ruginya sekte Khawarij, kaum teroris yang menganggap bahwasanya membunuh orang-orang yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan mereka yang mereka anggap sebagai kafir adalah sebuah metode jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap mereka telah berbuat baik, ternyata yang mereka harapkan adalah nihil. Mereka anggap pembunuhan yang mereka arahkan kepada warga-warga muslim adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, iyadan billah. Padahal yang dibunuh tadi, yang diserang, yang dihancurkan tubuhnya dengan bom, diledakkan misalnya, ini ternyata seorang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, orang yang salat, orang yang zakat, orang yang rajin puasa, bahkan terkadang dari segi keagamaan lebih daripada si eksekutor ini. Barakallahu fikum, sungguh mengerikan apa yang menjadi tindakan-tindakan kaum teroris. Menghalalkan darah kaum muslimin, menganggap itu sebagai jihad, menganggap itu sebagai perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah pembunuhan, itu adalah pembantaian, itu adalah penumpahan darah seorang muslim yang Rasulullah SAW katakan tadi, seandainya dunia ini hilang semuanya, dunia dan sisinya ini hancur, itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan darah seorang muslim tertumpah tanpa haknya. Sebagian mereka mengatakan, tujuan kami adalah ingin melakukan pembasmian, pembunuhan kepada orang-orang kafir asing yang datang dari diri kita. Maka kita katakan barakallahu fikum, disinilah wahai saudaraku yang sedang tersesat, disinilah bagaimana pentingnya peran belajar agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdampingan hidupnya itu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Rasulullah SAW tidak menyerang mereka tatkala mereka masih mau berdamai. Rasulullah SAW tidak membantai mereka tatkala mereka masih berpegangan dengan perjanjian yang terjadi antara mereka orang Yahudi dengan Rasulullah SAW. Yang namanya kafir itu tidak mutlak sehat, halal darahnya boleh tumpahkan ribu semuanya. Rasulullah SAW sendiri merinci terkait dengan masalah hukum-hukum orang kafir yang harus diperang, yang halal untuk ditumpahkan darahnya. Itulah kafir yang harbi. Kafir harbi artinya adalah kafir yang memerangi kaum muslimin. Kafir yang memerangi kaum muslimin ini baru yang boleh ditumpahkan darahnya. Yang sedang terjadi peperangan antara kita kaum muslimin dengan mereka. Adapun kafir-kafir dengan pembagian-pembagiannya seperti kafir mu'ahad, ini kafir yang terjadi antara mereka dengan kaum muslimin perjanjian damai suluh. Maka kedua belah pihak tidak boleh melanggar janjinya. Tidak boleh muslim membunuh kafir mu'ahad. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal surga itu harumnya adalah tercium dari jarak yang sangat jauh. Tapi ternyata seorang yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium baunya surga. Ya, ada juga pembagian orang kafir. Di samping kafir mu'ahad tadi ada kafir mustaman. Kafir mustaman adalah kafir yang datang dari negara asing, datang ke negeri kita dengan jaminan aman dari pemerintah. Bahkan ulama menyebutkan seandainya si kafir ini adalah dari kaum kufar, kaum musyrikin yang sedang terjadi antara kita dengan mereka peperangan, tatkala si kafir ini datang dengan jaminan aman dari penguasa muslim di kala itu untuk melakukan urusan-urusan duniawi, melakukan perdagangan, bisnis dan lain semisalnya, ini tidak boleh untuk dibunuh, harus dilindungi. Harus kita amankan darahnya, tidak boleh untuk kita tumpahkan. Di sini barakallahu fikum pentingnya belajar. Makanya ahlu sunnah wal jamaah syiar yang menjadi syiar yang paling mencolok bagi mereka adalah at-ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim, ta'lim. Yang akan menentukan kualitas keagamaan seseorang adalah bagaimana dia menuntut ilmu agama, seperti apa dia mengkaji ilmu agama. Semakin dia mengkaji ilmu agama, semakin dia menuntut ilmu, semakin paham dia terhadap agamanya, akan semakin bagus kualitas agamanya dan akan semakin dia bermanfaat untuk masyarakat muslimin. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Ini penggalan yang pertama dari hadis, yaitu la yahillu damu imri'in muslim, tidaklah halal darah seorang muslim, menunjukkan akan sucinya darah seorang muslim. Kemudian illa bi'inda banat, kecuali dengan salah satu dari beberapa tiga hal. Yang tadinya adalah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan, tapi tatkala dia melakukan tiga hal ini atau dia termasuk daripada tiga golongan ini, maka darahnya itu boleh untuk ditumpahkan, dia boleh dibunuh, tapi dengan catatan jangan sampai salah pahami, ini adalah tugasnya penguasa. Apabila penguasa tidak melakukannya, maka rakyat secara pribadi tidak boleh langsung melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang termasuk dalam tiga golongan ini. Siapa golongan yang pertama? Yang pertama adalah al-thayyibuz zani, seorang yang thayyib kemudian dia berzina. Ulama menjelaskan di antaranya Syekh Shalih bin Hafidzahullah, yang namanya thayyib adalah man tazawwaja bi aqdin syar'iyyin sahih. Orang yang sudah menikah dengan akad syar'i yang benar. Ini baru namanya thayyib. sehingga tatkala seorang yang belum menikah, qadarullah masyaa fa'al, ya, dia melakukan kesalahan karena hawa nafsunya, dia berzina tanpa akad nikah yang sahih, atau dia melakukan pernikahan tapi tidak dengan akad yang sahih seperti nikah mut'ah, nikah dengan tenggang waktu, nikah dengan kontrak yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ini akad tidak sah. Orang melakukan nikah mut'ah maka sama saja dia zina. Kenapa? Karena akad nikahnya tidak sah. Di dalamnya ada unsur menikah dengan niat cerai dan itu tidak dianggap sah dalam Islam. Menikah dengan niat ingin bercerai. Nah, ini menjadikan akad yang sahih menjadi akad yang batil. Sehingga orang yang telah melakukan dua hal ini, tatkala dia belum menikah dengan akad yang syar'i, dia berzina, dia bernikah, atau dia melakukan akad nikah yang batil, nikah mut'ah, maka dia belum termasuk daripada thayyib. Yang thayyib adalah orang yang sudah menikah dengan akad syar'i yang sahih. Orang yang sudah menikah dengan akad syar'i yang sahih. Kemudian dia berzina. Seorang yang sudah menikah, kemudian dia berzina. Maka hukumnya barakallahu fikum, dia boleh untuk ditumpahkan darahnya, yaitu dengan dirajam. Itu dengan dirajam. Dan ayat seputar tentang rajam ini baik kan? Di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang rajam, akan tetapi lafadznya dihapus. Namanya dalam ilmu usul fikih disebut dengan nasakh wal mansukh, an-nasakh wal mansukh. Perkara yang menghapus hukum atau menghapus ayat dalam Al-Quran, nah, dan yang dihapus. Dan ayat seputar tentang rajam ini adalah ayat yang pernah turun di masa Rasulullah SAW, tapi dihapus lafadznya, dinasakh lafadznya, dan ditetapkan hingga hari kiamat hukumnya. Hukum rajam masih ada, tapi ayat tentang rajam sudah dihapus. Dalam riwayat Nasa'i, dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Ahmad dalam musnadnya, Abdurrazzaq dalam musnadnya, dan juga yang lainnya, meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya dahulu itu kanat suratul Ahzab tuwazi surat Al-Baqarah. Dahulu itu surat Al-Ahzab itu panjangnya hampir sama dengan surat Al-Baqarah, ya. Tapi ada yang dinasakh tadi sesuai dengan hikmah dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menerkan-nerkan dalam hal ini. Kenapa dihapus? Apa hikmahnya? Itu adalah urusan Allah. Allah Subhanahu wa taala lahul hikmatul baligh, memiliki hikmah yang tinggi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menghapus satu ayat, ya. Terkadang Allah hapus satu ayat, hukumnya masih ada. Terkadang ayatnya masih ada, akan tetapi hukumnya dihapus. Dan ayat tentang rajam adalah ayat yang dihapus namun hukumnya masih ada. Dulu lafadznya dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, Nasa'i dan yang sudah kita sebutkan, lafadznya adalah wa syaikhatu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata nakala min Allah wallahu azizul hakim. Ini kalau kita buka mushaf enggak ada. Tapi dulu sempat ada. Dan orang yang tua, ya syekh, ini berarti orang tua maksudnya yang sudah menikah, yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya sebagai azab dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha hikmah. Itu ayat. Makanya dalam riwayat Bukhari Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi al-kitab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, menurunkan kepadanya Al-Kitab. Fa kana mimma anzalallahu ayatul rajam, fa qara'naha wa aqalnaha wa wa'aynaha. Rajam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kata Umar bin Khattab adalah ayat seputar tentang rajam. Tadi ayat tadi. Wa syaikhatu wa syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata nakaran min Allah wallahu azizul hakim. Di antara yang Allah turunkanlah ayat rajam, maka kami baca ayat tersebut, kami pahami, kami perhatikan, dan Rasulullah SAW telah merajam. Warajamna ba'dahu, dan juga kami melakukan rajam setelahnya. Ini pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga orang yang thayyib yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumnya adalah dirajam. Bagaimana sistem rajam itu? Ulama barakallahu fikum menyampaikan, para fuqaha dalam kitab-kitab fikihnya juga menyampaikan, di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, sifat melakukan rajam adalah al-yuqaf wa yarmihi an-nas bi hijarah la kabira wa la saghira. Dia diberdirikan di tengah, dikelilingi manusia, kemudian manusia melemparinya dengan batu yang batunya tidak besar tidak kecil, batu tidak besar tidak kecil, sedang. Kenapa? Li'anna al-kabirata taqtuluhu fawran. Kalau batunya besar, ini dapat membunuhnya dengan cepat, segera terbunuh hati manusia. Wa saghira yata'adzab biha qabla an yamut. Adapun apabila batunya kecil-kecil, dikhawatirkan dia terlalu tersiksa tatkala dia dirajam sebelum mati. Batun wasatun, bahkan batu yang digunakan untuk melempar ini adalah yang tengah-tengah, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ini disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun hukum had bagi laki-laki atau wanita yang belum menikah kemudian berzina, maka hukumnya adalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Nur yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Wanita berzina dan laki-laki berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. 100 kali cambukan ini adalah hukum had untuk wanita laki-laki berzina yang belum menikah. Kemudian barakallahu fikum, di sini ada perkara yang juga bagus untuk diketahui, bahwasanya di antara para ulama ada yang berpendapat orang yang sudah menikah maka dia sebelum dirajam adalah dicambuk, berdasarkan dengan keumuman ayat yang kedua dari surat An-Nur tadi. Setelah dicambuk 100 kali maka dia pun dirajam dengan ayat yang sudah dihapus tadi yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Dan ini adalah yang dipraktikkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dipraktikkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala beliau hendak memberikan hukum had kepada seorang pezina yang sudah menikah, maka terlebih dahulu dia dicambuk. Dalilnya surat Nur yang kedua. Kemudian setelah itu dia dirajam berdasarkan ayat yang telah dihapus tadi yang hukumnya masih ada sampai hari kiamat. Nah, dan Allah alam yang qadih yang kuat dalam permasalahan ini adalah keputusannya kembali kepada penguasa yang berkuasa di kala itu. Apabila penguasa melihat masyarakatnya sangat bermudah-mudahan dalam urusan zina, maka di antara cara yang mungkin bisa ditempuh untuk menakut-nakuti masyarakatnya dari perbuatan zina adalah dengan menggabungkan antara al-jalad, yaitu antara cambukan dengan rajam. Nah, ini dilihat oleh penguasa, kembalinya adalah kepada penguasa sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan tidak dilakukan oleh 3 khalifah sebelumnya, ya. Menjamak, menggabungkan antara cambukan dengan rajam, ini 3 khalifah sebelumnya enggak. Yang melakukannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dan pula menyebutkan dari ini kembali kepada keputusan yang dianggap baik oleh penguasa, apabila sekiranya dengan cara tersebut dapat lebih menakut-nakuti masyarakat untuk tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Nah, sampai jam berapa? Satu menit lagi. Dua. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita ambil di pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tadi, ya, saya ulangi, sucinya dalam seorang muslim berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Kemudian yang kedua, ada perkara-perkara yang dengannya darah seorang muslim yang tadinya haram menjadi halal, ada tiga perkara. Yang pertama adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Kedua, seorang muslim membunuh jiwa yang tidak pernah dibunuh. Yang ketiga adalah seorang yang buta atau meninggalkan persatuan kaum muslim. Insyaallah dua yang lain akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Dan seperti kemarin juga anak mengasuh ya, sangat mengharapkan dari jamaah sekalian, wali-wali sekalian, apabila seandainya mampu untuk menghafal hadis ini, itu sangat bagus. Hadis ini merupakan hadis yang sering-sering disampaikan oleh para ulama pembahasannya dalam membahas tentang kehormatan darah seorang muslim. Misalnya begitu pula para saudara-saudari kami, para akhwat, para umat, apabila seandainya mampu menghafal di tangan dengan kesibukan urusan rumah tangga mereka, apabila rimah ini sangat bagus, mungkin tidak bisa disetorkan di majelis karena mampu syar'i, bisa disetorkan kepada suaminya masing-masing, disetorkan kepada anaknya mungkin yang sudah besar, menyimak. Ini menunjukkan juga sebagai cerminan bahwasanya seorang ibu juga belajar, seorang bapak juga belajar. Kamu nak belajar, saya Abi dan Umi juga belajar. Kamu belajar, ini Abi Umi juga menghafal. Silakan simak hafalan Abi dan Umi. Ini insya Allah akan juga menjadi untuk pendidikan untuk anak-anak kita, sehingga mereka tidak merasa mereka saja yang belajar. Ternyata Abi dan Umi juga semangat belajar menghafal hadis, menghafal Al-Quran, sekolah dengan anaknya supaya terbuka lagi semangatnya. Nah, Allah Rabbi Surah Nantar ini ada padar Subhanallahumma Rabbana bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa rahmatullah.